Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, walakinil aqlu ghala fihi al-mu'tazilatu wa ghala fihi al-falasifatu wa ghala fihi ahlul gharbi. Akan tetapi akal berlebih-lebihan padanya orang-orang Mu'tazilah dan berlebih-lebihan padanya orang-orang filsafat dan berlebih-lebihan padanya orang-orang barat. Al-ana falasifatul gharbi wa qalladahum kathirun minal muslimina wa saru 'indahumul aslu huwal 'aqlu wasyar'u tabi'un. Sekarang ini orang-orang filsafat barat dan banyak dari kalangan kaum muslimin bertaklid kepada mereka, jadilah pada mereka yang menjadi landasan utama adalah akal, sedangkan syariat mengikuti akal. Wahadha dalalun, dan ini merupakan kesesatan. Wa innamal aqlu kama yuqalu huwa tilmidhun 'ala asy-syar'i. Hanya saja akal itu sebagaimana dikatakan berguru kepada syariat. Fa huwa yatalaqqa min asy-syar'i wa yastafidu minhu. Maka akal mengambil ilmu dari syariat dan mengambil faedah dari syariat. Amma an yakuna huwa ustadz asy-syar'i fahadha huwa dhalalu. Adapun akal menjadi ustaz bagi syariat, maka ini merupakan kesesatan. Walau kana al-aqlu yughni 'anisy-syar'i lama arsalallahu ar-rusula wa anzalal kutuba. Dan seandainya akal tidak membutuhkan syariat, niscaya Allah Ta'ala tidak mengutus para Rasul dan tidak menurunkan kitab-kitab. Fal insanu bi'aqlihi wa kudratihi wa imkaniyatihi ajizun da'ifun jiddan. Maka manusia dengan akalnya, kemampuannya, dan keahliannya lemah, sangat lemah. Fahunaka umurun laisa hunaka tariqun ila ma'rifatiha wal ilmi biha illa wahyullahi tabaraka wa ta'ala ila rusulihi. karena di sana banyak perkara-perkara yang tidak ada di sana satu jalan pun untuk mengetahuinya dan mengilmuinya kecuali wahyu Allah tabaraka wa ta'ala kepada para rasulnya. Wal aqlu amamahu tilmidhun saghirun wa 'abdun dhalilun yajibu an yakhda'a li hadha asy-syar'i wa yanqadalahu. Dan akal di hadapan syariat adalah seorang murid yang kecil dan budak yang hina. Wajib bagi akal untuk merendahkan diri kepada syariat ini dan tunduk kepadanya. Fayakulu syar'u huwa sayyida wa huwa al-muwajjiha wal wahya wal amra wan nahya minhu. Sehingga syariat menjadi pemimpin dan syariat menjadi pengarah, wahyu, perintah dan larangan terhadap akal. Wa hadza amamahu khadi'un dhalilun mustafidun. Dan akal di hadapan syariat tunduk, hina, mengambil faedah. Yatalaqqal awamira fayafhamuha wa yunaffidhuha wa yatalaqqan nawahiya fayafhamuha wa yahdharuha. Akal mengambil perintah-perintah lalu memahaminya dan melaksanakannya, dan akal mengambil larangan-larangan lalu memahaminya dan menjauhinya. Wa yasma'ul wa'ida fayu'minu bihi wa yahsubu lahu alfa hisabin. Dan akal mendengar ancaman lalu ia mengimaninya dan menghitungnya 1000 kali, yaitu menganggap besar ancaman tersebut. Fayasma'u al-wa'da fayatma'u ila akhirih. Dan akal mendengar janji lalu akal pun memiliki harapan yang besar dan seterusnya. Fal'uqulu hadhihi la tughni syai'an idza lam yakun hunaka wahyun muwajjihun wa idza lam yakun hunaka risalatun. Maka akal-akal ini tidak bermanfaat sedikit pun apabila tidak ada di sana wahyu yang mengarahkan dan apabila tidak ada di sana risalah-risalah. Walihada Allahu bi rahmatihi wa hikmatihi wa fadlihi arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba liyastafida al-aqlu minha. Karena inilah Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmahnya, hikmahnya dan keutamaannya mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab agar akal bisa mengambil faedah darinya. Wa yakhda'a laha wa yanqada laha, dan agar akal merendahkan diri kepadanya, kepada risalah-risalah, dan tunduk kepadanya. Fa in amana wa khada'a hudiya sahibuhu wa saqahu ila tariqis sa'adati, maka apabila akal tersebut beriman dan merendahkan diri serta tunduk, pemiliknya akan mendapatkan petunjuk, dan akal tersebut akan membawa pemiliknya kepada jalan kebahagiaan. Wa in kabara hadzal aqlu wa anada dalla wa syaqiya wal iyadzu billahi, dan apabila akal ini mengingkari dan menentang, maka ia sesat dan sengsara wal iyadzu billah. Ala kulli halin hunaka unasun ghalau fil aqli waj'aluhu huwal asla. Bagaimanapun juga, di sana ada golongan-golongan manusia yang berlebih-lebihan terhadap akal dan menjadikan akal sebagai landasan utama. Wa ghala fihi al mutakallimuna wal mu'tazilatu fis sabiqi, dan berlebih-lebihan terhadap akal para ahlul kalam dan orang-orang mu'tazilah dahulu. Wa ghala nasun asraniyuna fi hadzal asri, dan berlebih-lebihan pula segolongan manusia dari kalangan kaum modernis di zaman ini. Wa asbaha lahum madrasatun tusamma bil madrasatil aqliyati, dan mereka memiliki sebuah madrasah yang disebut dengan madrasah akal. Fabihi yumayyizuna kama yaz'umuna al-haqqa minal batili wal huda minad dalali. Dengan akal mereka membedakan menurut sangkaan mereka yang benar dari yang batil, petunjuk dari kesesatan. Fayusbihuna min adalli khalqillahi, maka mereka pun menjadi termasuk di antara makhluk Allah yang paling sesat. Wa qad yaquduhum hadza ila al-kufri billahi tabaraka wa ta'ala, dan terkadang sikap mereka ini, yaitu berlebih-lebihan terhadap akal, menggiring mereka kepada kekafiran kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wal aqlu innama huwa tilmizun, padahal akal hanyalah murid dari syariat. Wa kama yuqalu wa kullu ilmin abdun li'ilmi rasuli, dan sebagaimana dikatakan, dan setiap ilmu merupakan budak terhadap ilmu Rasul alaihi salatu wassalam. Su'alun, pertanyaan. Halil aqlu huwa dzaka'u au bainahuma farqun? Apakah akal sama dengan kecerdasan? Ataukah ada perbedaan antara keduanya? Al-jawabu, jawabannya, hum yumayizuna bainal aqli wal zaka'i. Mereka membedakan antara akal dengan kecerdasan. Wallahu a'lamu anna al-zaka'a yustamaddu minal aqli. Bahwasanya kecerdasan diambil dari akal. Ya'ni al-insanu idza ma kana 'indahu 'aqlun ma 'indahu dzaka'un. Yaitu manusia apabila ia tidak memiliki akal, ia tidak memiliki kecerdasan. Ma 'indahu tamyizun ila akhirih. Ia tidak bisa membedakan dan seterusnya. Wal 'aqlu fil qalbi. Dan akal berada di dalam qalbu. Dalam bahasa kita, qalbu itu jantung. Wannasu yakhtalifuna fil 'aqli aina huwa. Dan manusia berbeda pendapat tentang akal, di mana dia. Fal falasifatu yaquluna fid dimaghi. Orang-orang filsafat mengatakan bahwa akal itu berada di otak. Wa amma syar'u fadalla ala annahu fil qalbi. Adapun syariat menunjukkan bahwasanya akal itu berada di dalam kalbu. Allah Ta'ala berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukanlah penglihatan yang buta, akan tetapi kalbu-kalbu yang ada di dalam dadalah yang buta. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an atau ada penutup-penutup yang menutupi kalbu-kalbu? Ayatun kathiratun ja'at tadullu ala annal aqla fil qalbi. Banyak ayat datang menunjukkan bahwasanya akal berada di dalam kalbu. Fabihil fiqhu wabihil idraku. Dengan akal lah terwujud pemahaman, dan dengan akal lah terwujud pengetahuan. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ketahuilah, sungguh di dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, baik pula seluruh jasad. Dan apabila ia rusak, rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah, dia adalah qalbu. wa yaqulu ba'dul ulama'i wa ra'yuhum wajihun minhum asy-syekh asy-Syamtiti Allahu yarhamuhu. Sebagian ulama mengatakan dan pendapat mereka ada benarnya. Di antara mereka adalah Asy-Syaikh Asy-Syamtiti, semoga Allah merahmati beliau. Yaqulu salamatud dimaghi syartun fi salamatil aqli. Sebagian ulama tersebut, termasuk di antaranya Asy-Syamtiti rahimahullah, mengatakan keselamatan otak merupakan syarat terhadap keselamatan akal. Ya'ni anna hunaka irtibatan bainal aqli wad dimaghi, yaitu di sana ada ikatan antara akal dengan otak. Fa idza masalan duribal insanu ala dimaghihi faqadal aqla. Maka apabila sebagai contoh seseorang dipukul pada bagian otaknya, ia akan kehilangan akal. Yafqadu aqlahu, dia kehilangan akalnya. Wa yafqadul wa'ya, ia kehilangan pemahamannya. Fasalamatud dimaghi syartun fi salamatil aqli, maka keselamatan otak merupakan syarat terhadap keselamatan akal. Su'alun, pertanyaan. Mada sihati man yaqulu an-niyatu mahalluhal aqlu. Sejauh mana kebenaran orang yang mengatakan bahwa niat tempatnya adalah akal? Al-jawabu, jawabannya, an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat tempatnya adalah qalbu. Wallahu alimun bidhatis sudur. Allah Ta'ala berfirman, ya, artinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam dada-dada. Wal qalbu fis sadri, dan qalbu itu di dalam dada. Wa ma qala ad-dimaghu wala syai'a abadan. Allah Ta'ala tidak mengatakan otak, tidak pula yang lainnya sama sekali. Wallahu Ta'ala a'lam bisawab. Dan ikhwani fillah, untuk hari-hari ini, satu pekan ini, kita bersegera meninggalkan tempat ini karena dipakai untuk ruang ujian Madrasah Aliyah kelas 2. Nah, mohon dimaklumi, akan tetapi kajian berjalan sebagaimana biasanya, hanya saja mungkin waktunya sedikit dipersingkat. Tafadhalu wa barakallahu fikum.